Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Mas, basnya diturunkan, treble-nya aja naikkan, suara tengah. Cek satu, satu, cek, satu, satu, dua, cek, sip, mantap. Tes satu, oke. Babul kublatis sibian, bab mencium anak kecil. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, jaa a'rabiyyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan dia berkata, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Fawallahi, demi Allah, ma nuqabbiluhum, kami tidak pernah mencium mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah, apakah mungkin aku bisa menghalangi seandainya Allah mencabut rasa kasih sayang itu dari rasa kasih sayang dari hatimu. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini, yaitu mencium anak kecil, karena mencium merupakan salah satu adab terhadap orang yang lebih kecil dari kita, terutama anak-anak. Karena ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, mencium itu salah satu tanda kasih sayang, tanda-tanda kasih sayang seorang kepada orang yang diciumnya, terutama pada anak kecil, dan menunjukkan bagaimana lembutnya orang tersebut kepada anak tersebut. Dan ini termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana, tak termasuk kelompok kami orang yang tidak mencintai, menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih tua. Artinya, orang yang lebih kecil dari kita sudah sepatutnya kita sayangi, sudah sepatutnya kita cintai mereka. Dan ini merupakan ciri-ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengatakan, laisa minna, tidak termasuk kelompok kami, man lam yarham saghirana, semereka yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, Walam yakir kabirona, dan tidak menghormati yang lebih tua. Kemudian di sini ikhwati fillah rahimanallah wa iyyakum, perlu juga kita ketahui bahwasanya kalau kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling yang sangat sayang dan sangat cinta dengan umatnya, terutama dengan keluarganya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat pernah mengatakan bahwasanya ma ra'aitu ahadan arhamu bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah ada orang yang lebih mencintai keluarganya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau, seorang utusan Allah, pimpinan negara, panglima perang, namun dengan keluarganya, ketika dia berhadapan dengan keluarganya, ketika dia masuk ke rumah istri-istrinya, beliau tinggalkan semua atribut-atribut tersebut. Beliau menjadi seorang ayah, beliau menjadi seorang teman, dan beliau bisa menjadi seorang pembantu bagi keluarganya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khatibatin rahimani Allah wa iyyakum, ketika datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini kalau kita katakan orang yang tinggal di pedalaman, bukan di kota. Biasanya yang tinggal di pedalaman ini sangat sedikit dakwah ke sana. Sedikit sekali ilmu. Jauh dari para duat dan jauh daripada para ulama. Oleh karena itu, mereka sedikit mendapatkan akhlak, sedikit mendapatkan uswah dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka lebih cenderung keras. Hati mereka lebih cenderung kasar. Ya, lebih cenderung kasar. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan, man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di pedalaman jafa, mereka menjadi orang yang kasar. Karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana sikap lemah lembut terhadap sesama manusia. Mereka tidak pernah mendapatkan akhlak yang baik. Karena apa? Karena tinggalnya di pedalaman. Sampai-sampai dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman surah At-Taubah ayat 97, Al-A'rabu ashaddu kufra wa nifaqa. Sesungguhnya orang Arab Badui itu adalah orang yang lebih parah kekufuran dan kemunafikannya. Ini disebabkan tadi itu, jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu. Jauh dari majelis-majelis ta'lim. Jauh dari para ulama. Karena memang, apalagi kalau kita lihat orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman, mereka itu hidupnya berpindah-pindah, nomaden. Tidak menetap. Karena mereka berjalan bersama hewan-hewan ternak mereka. Di mana ada rumputan, disitulah mereka menetap. Apabila rumputannya habis, dia akan cari tempat yang lain. Begitulah ikhwatiddin. Otomatis dalam kondisi seperti ini, majelis ta'lim gak akan mungkin mereka bisa menghadirinya. Sedikit mereka bertemu dengan para ulama, sedikit mereka bertemu dengan para thalabul ilmi yang bisa dijadikan sebagai uswah, yang bisa dijadikan sebagai tauladan bagi mereka. Oleh karena itu ikhwatiddin, tabiat mereka itu lebih cenderung kepada kasar, lebih cenderung kepada liar, ya, liar, ketimbang lemah lembut, apalagi susunan kata yang memang belajar untuk bersopan santun. Itulah ikhwatiddin. Al-A'rabu ashaddu kufra wa nifaqa. Termasuk juga kufur dan nifak ini kita ketahui tentunya dari cara belajar. Dari belajar taulah kita bahwasanya yang begini kufur, yang begini munafik. Tapi karena mereka jauh dari ilmu, akhirnya ashaddu kufra wa nifaqa. Sangat parah, lebih parah lagi kekafirannya dan kemunafikannya. Wa ajadaru, lebih parah lagi. Allah ya'lamu huduna ma anzalallah. ala rasulihi. Lebih parah lagi, mereka tak tahu hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang Arab. Namun semua ikhwatiddin, ya. Tidak semua orang-orang Arab Badui itu seperti itu. Karena ikhwatiddin ada di antara mereka orang-orang Arab Badui tapi bagus, ya. Bagus. Namun ikhwatiddin, mereka setelah mendapatkan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, jarabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Pertanyaan ini, ikhwatiddin, pertanyaan ingkari. Bukan jawabannya iya atau tidak. Apa kalian mencium anak-anak kalian? Begitu. Mengapa demikian, ikhwatiddin? Karena mereka tak pernah mencium anak-anak mereka. Ya. Mereka tidak pernah mencium anak-anak mereka. Itu dia. Makanya mereka terheran-heran ketika melihat penduduk Madinah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak. Mereka merasa anak-anak dicium. Mereka rasa geli gitu mencium anak-anak. Satu, atau mungkin merasa bahwa kalau anak-anak itu dicium, itu akan mengurangi wibawa orang tua terhadap anak-anaknya. Ini merupakan satu pemahaman yang jelas sangat keliru. Keliru. Kalau ada yang menyatakan, meyakini bahwasanya kalau kita mencium anak-anak kecil kita, hilang wibawa kita. Keliru, ya Khofiddin. Karena ketika kita berhadapan dengan anak-anak itu, mereka tak perlu wibawa, tak perlu. Yang mereka perlukan adalah rasa kasih sayang. Mereka, ikhwatiddin, anak-anak kecil, kalau kita sayangi mereka, mereka terasa, merasa. Makanya kalau sekali dua kali dia tandain kita, walaupun anak-anak, walaupun mungkin masih usia satu tahun, ketika mereka rapat dengan kita, kita sayang mereka, kita cium mereka, mereka tidak akan canggung dengan kita. Berarti mereka merasakan apa yang kita berikan kepada anak-anak tersebut. Dan juga mereka bisa nangis ketika dia melihat ini orang kok kasar misalnya, ya, gendongnya enggak empuk. Kan ada orang yang memang enggak pandai gendong anak-anak. Jadi kalau anak-anak digendongnya sebentar, kesleo itu anak. Karena enggak pandai gendong. Ada juga akhwat seperti itu, enggak pandai gendong, ya. Pandainya itu cuman bebeda aja, ada yang seperti itu. Gendong anak enggak pandai. Pakai lipstik pandai dia. Ya, bebeda pandai. Tapi kalau gendong anak enggak pandai. Masak enggak pandai. Ya. Paling yang pandai masak air lah, itulah dia. Itu pun mungkin gosong karena ditinggal. Ada yang seperti itu, ikhwatiddin. Tapi kalau dandan, masya Allah, blush on, lipstick, maskara, macam-macam, bisa. Ada jenis itu, ikhwatiddin. Memang orang yang memang senang dengan anak-anak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ada yang senang dengan anak-anak. Ada yang seperti itu, dan itu gak dibuat-buat. Ada juga yang dibuat-buat karena dia mau menikah, cari-cari jodoh, ketika ada anak digendong-gendong supaya tahulah akhwat awak itu senang-senang juga anak-anak. Padahal adik di rumah ditamparinya. Ada yang seperti itu, ikhwatiddin. Jadi ada juga yang modus, ada yang modus. Demikian, ikhwatiddin, rahimallahu iyyakum. Tetapi dalam Islam, ya, anak-anak itu harus disayang. Tidak boleh dibentak-bentak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang dengan anak-anak, luar biasa. Padahal beliau seorang kepala negara. Kalau beliau berpapasan dengan anak-anak, beliau yang pertama mengucapkan assalamualaikum. Begitu, ya Khofiddin. Pernah suatu kali beliau berpapasan dengan anak-anak sedang main-main, kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum. Kemudian beliau menangkap itu anak-anak, ditangkap-tangkapin Rasulullah. Anak pun berlarian gitu, senang dikejar Rasulullah sallam. Coba bayangkan. Nah, pernah antum main alif dengan anak-anak? Gak pernah kan? Mana ada ustadz main alif dengan anak-anak? Belum pernah ada sejarahnya. Tapi Rasulullah SAW ternyata itu memang idola dari mulai anak-anak sampai orang tua. Itulah Rasulullah. Memang sosok yang luar biasa. Ya, sosok yang luar biasa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khabithin rahimallahu wa iyyakum. Fa wallahi ma tuqabbilu wa nuqabbiluhum. Kata si Arab Badui, demi Allah kami tak pernah mencium anak-anak. Ngapain anak-anak dicium? Ngelunjak nanti dia. Dikasih kaki apa? Dikasih kaki minta paha gimana? Hah? Kasih jantung bisa jantung. Begitu ikhwatiddin. Ngelunjak nanti dia. Nggak usah cium-cium. Begitu. Ya memang ada juga jenis itu ikhwatiddin. Anak-anak yang kalau kita terlalu dekat, terlalu suka canda dengan dia, dibawa gamenya kita. Ada yang seperti itu. Hilang rasa hormat dia kepada kita. Makanya juga tidak sembarangan. Tidak sembarangan asal-asal dekat. Kita juga harus jaga. Boleh mencium mereka, tapi tetap jaga kita itu orang yang lebih besar. Jangan sampai saking seringnya kita diganggu, kita mengganggu mereka, saking seringnya kita candain mereka, mereka tidak lagi hormat dengan kita. Bisa enggak seperti itu? Bisa, ikhwatiddin. Ya. Bisa seperti itu. Makanya dalam Islam, ya, Islam itu ummatun wasata, umat pertengahan. Tidak boleh ifrat dan tidak boleh tafrit, tetap pertengahan. Sayangi anak-anak, tapi jangan bercanda berlebihan sehingga anak-anak tersebut tidak menghormati kita sebagai orang yang lebih dewasa. Itu artinya kita sekaligus mengajarkan mereka hadis Rasulullah tadi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana, tidak termasuk kelompok kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Jadi sekaligus kita menyayangi mereka, kita ajarkan mereka bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Kemudian yaqatibidin rahimanillahu wa iyyakum. Dalam masalah cium, mencium anak-anak, pernah ada sebuah hadis. Hadis ini dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa indahu rajul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, di situ ada seorang laki-laki sahabat. Kemudian faja'a ar-rajulu ibnu rajul fa'aqadahu ar-rajul fi hijrihi. Kemudian ketika laki-laki ini sedang duduk-duduk, datang anaknya yang laki-laki masih kecil. Kemudian diambil ditangkapnya, didudukkan di pangkuannya, kemudian diciumnya. Tak berapa lama kemudian ja'at ibnatuhu. Tak lama kemudian datang anak perempuannya, juga masih kecil. Kemudian fa'aqadaha fi hujriha. Kemudian dia pangku lagi anak yang kedua, yang perempuan. Kemudian walam yuqabbilha. Tapi yang laki-laki ini tidak menciumnya. Ingat, yang datang dua orang. Dia punya anak dua orang, satu laki, satu perempuan masih kecil. Yang laki-laki datang, dipangkunya, dicium. Yang satu lagi perempuan, si kecil juga, datang dipangkunya, tapi tak dicium. Apa kata Rasulullah SAW? Ala adalta bainahuma. Kenapa kamu gak bersikap adil kepada mereka berdua? Kalau yang pertama kamu cium, kenapa yang kedua gak kamu cium? Bukankah mereka kedua-duanya merupakan anak kamu? Itulah Rasulullah SAW. Ya. Sampai anak kecil pun kita harus bersikap adil terhadap sikap kita. Tidak boleh timpang dalam bersikap. Tidak boleh ikhwatiddin. Sampai anak kecil. Mungkin kalau kita merasa berpikir, ah apa paham dia? Kan begitu ikhwatiddin. Apa paham? Ingat ikhwatiddin. Mungkin kita tidak merasa, kita mungkin mengira bahwasanya mereka tidak paham. Tapi mereka bisa merasakan. Ya, mereka bisa merasakan hal itu. Makanya ikhwatiddin, kalau antum punya anak, mengapa dulu orang Arab lebih sayang dengan anak laki-laki? Karena memang harapan mereka itu banyak ke anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Ya. Lebih besar harapan kepada anak laki-laki ketimbang perempuan. Dan anak laki-laki itu merupakan kekuatan bagi orang terdahulu. Makanya kalau mereka kaya dan banyak anak, mereka bangga. Ana aktsaru minka malaw wa walada, kata mereka. Aku orang lebih banyak harta dan lebih banyak anak. Itu dia. Jadi kalau banyak harta saja, enggak banyak anak, itu enggak bangga. Yang lengkap bagi mereka, banyak anak laki-laki dan banyak harta. Itu baru orang yang paling hebat, disegani tengah-tengah masyarakat. Itulah mereka ikhwatiddin. Ini juga yang disebutkan dalam fikih, mengapa di antara para ulama, mengapa dibedakan antara ompol laki-laki dengan ompol perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yughsalu yurashu min baul gulam wa yughsalu min baul jariyah. Kalau ompol anak laki-laki itu cukup dipercik-percikkan saja, dan ompol anak perempuan harus dibasuh dan dicuci. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan kenapa-kenapanya. Karena di antara para ulama ada yang menyebutkan, orang Arab terdahulu itu suka, sangat sayang dengan anak laki-laki. Jadi kalau anak laki-laki itu adalah anak yang sering digendong ketimbang perempuan. Sehingga yang namanya anak-anak ini kan sering ngompol untuk memudahkan. Namanya juga anak yang sering digendong untuk memudahkan bagi orang tua, maka anak laki-laki cukup dipercik-percikkan saja. Anak perempuan itu jarang-jarang digendong. Ya. Anak perempuan itu jarang-jarang digendong. Makanya untuk anak perempuan ompolnya dibasuh kalau terkena pakaian kita. Itu ikhwatiddin. Di antaranya ini namanya illah mustambathah, yaitu sebab tapi istimbat dari kalangan para ulama. Begitulah ikhwatiddin. Dan ini juga menunjukkan ikhwatiddin, ya, menunjukkan bahwasanya sikap lahir kita itu merupakan sikap batin kita. Sikap lahir itu merupakan refleksi daripada sikap batin kita. Kalau kita dari sikap kita sayang dengan anak-anak, itu menunjukkan pada diri kita itu ada rasa kasih sayang yang besar. Ya. Rasa kasih sayang besar. Sama dengan seorang suami ikhwatiddin. Kalau dia berjalan dengan istrinya, istrinya selalu ketinggalan aja dibuatnya. Udah, itu tanda-tanda dia kurang sayang dengan istrinya. Tapi kalau istrinya enggak pernah misalnya istrinya berada di belakang, selalu digandeng dengan dia misalnya. Itu tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Dia sangat menyayangi istrinya. Jadi kalau antum lihat ada istri yang di belakang ketinggalan terus, antum jangan nyalip ya. Itu ikhwatiddin. Itu tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Itu merupakan refleksi dari dalam batinnya. Ya. Makanya kalau enggak bisa bareng jalannya, ini tanda-tanda ini. Ya, merupakan sebuah tanda-tanda. Beda halnya ada satu hal lagi. Dia punya anak dua. Ketika berjalan, istrinya satu gendong anaknya, tangannya satu lagi megang anaknya. Suaminya ngapain? Suaminya main HP sambil jalan. Itu tanda-tanda juga itu. Itu suami yang harus dikader berat itu. Harus ditatar, diisolir, kemudian dikader. Bagaimana jadi seorang ayah yang baik. Itu ikhwatiddin. Rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Tapi ingat, itu akan muncul dari hati yang paling dalam. Itu dia. Kalaupun dia acting, pas kajian aja dia mau mangku. Di rumah tak ada mau mangku. Kalau pas kajian, anak kesayang. Ya. Ya. Itu enggak lama. Nanti satu hari kan ketahuan. Kenapa? Memang itu bukan dari hati. Bukan dari hati. Tapi yang dari hati sampai kapan pun dia tetap begitu. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ikhwatiddin, sikap kita itu merupakan cermin refleksi dari batin kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Awa amliku laka an naza Allahu min qalbika rahmah." Aku enggak bisa menghalangi kalau Allah ingin mencabut rasa kasih sayangmu dari hatimu. Itulah ikhwatiddin. Artinya ikhwatiddin, ketika seorang ayah senang menciumi anak-anaknya, itu tandanya dia sayang dengan anaknya. Ya, sayang anaknya. Tapi kalau dia gak pernah mencium, setahun tiga kali lah paling. misalnya, bisa dijadwal. Udah, itu tandanya dia kurang sayang. Ya. Kalau emaknya gimana? Itu emaknya kan kita enggak tahu. Ya, kalau emaknya kan ada tempat-tempat khusus. Atau kalau anak-anak ini. Dan kalau kita lihat ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya dia bisa menangis di saat mendengar cucunya meninggal, menangis. Sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya, salah seorang cucu beliau menangis, meninggal, kemudian Rasulullah menangis. Sa'ad bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Maksudnya, kok nangis ya Rasulullah? Begitu. Seolah-olah itu beliau mengingkari, "Ya, Anda seorang Rasul masa begini aja sampai nangis?" Itulah kira-kira. Rasulullah katakan, "Ini tanda-tanda kasih sayang." Ya. Tanda-tanda kasih sayang. Lantas beliau mengatakan "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Syekh Abdul Razak Hafizahullah mengatakan tentang kublah. Kublah itu ikhwatiddin, kalau kita kan kata-kata mencium itu ada dua. Mencium dengan hidung, mencium dengan mulut. Itu dua-dua mencium. Dalam bahasa Arab, kalau mencium dengan hidung, itu namanya syam. Syam namanya, mencium dengan hidung. Tapi kalau dengan bibir, itu namanya kublah. Taib. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, beliau mengatakan tanda-tanda seorang yang dia ciumannya itu menunjukkan kasih sayang apabila dia berada di atas fitrah, di atas sunnah fitrah. Apa itu sunnah fitrah? Yaitu mereka yang merapikan kumisnya. Udah. Karena banyak kaum muslimin, ada manusia-manusianya di mana kumisnya itu dibiarkan panjang sampai menutupi bibir atas. Ya kan? Sehingga kalau minum kopi enggak perlu saringan. Sudah tersaring dengan kumis. Baik. Kalau seorang merapikan kumisnya, tentunya bibirnya kelihatan. Dengan demikian, kalau dia mencium anaknya, bibirnya terkena ke pipi. Atau bibirnya terkena ke bibir si anak. Dia merasakan kelembutan itu. Tapi coba kalau kumisnya itu panjang sampai menutupi bibir atas. Itu dia gak merasakan kasih sayang. Tapi merasa malah menyakiti. Apalagi tengok begitu cium. Tengok kumisnya. Demikian ikhwatiddin. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahullah. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian, dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan mencium anak-anak. Ya. Keutamaan mencium anak-anak. Dan menunjukkan juga sebagai contoh ataupun sebagai celaan terhadap para orang tua yang tidak mencium anaknya. Ya, pada orang tua yang tidak mencium anaknya. Mengapa demikian? Rasulullah katakan, apa kamu gak khawatir kalau Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu? Kalau seorang sudah dicabut oleh Allah rasa kasih sayang di hatinya, otomatis akan yang muncul tuh hanya kekasaran, hilangnya kelembutan. Ini juga termasuk ikhwatiddin, karena sikap kita merupakan refleksi dari hati kita, dari batin kita, ya. Ini juga yang termasuk dalam sabda Rasulullah, ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila baik maka baiklah semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila rusak maka rusaklah seluruhnya. Ala wa ya qalbu, dia adalah hati. Jadi apabila seorang dalam hatinya tidak ada rasa kasih sayang pada anak-anak, maka dia tak akan mau mencium anak-anak. Ya, dia tidak akan mau mencium anak-anak. Tapi kalau ada, maka akan muncul dari gerak-geriknya dan tindak tanduknya. Makanya ikhwatiddin, kalau kita ingin menunjukkan kita itu sayang kepada seseorang, baik anak kecil maupun teman maupun istri, itu sebenarnya tidak perlu pakai, tak perlu pakai ucapan, tidak perlu dari jauh sudah I love you, tidak perlu sebenarnya. Ya, lihat saja dengan sikap, maka orang akan bisa menilai ini orangnya sukanya penyayang apa tidak, akan ternilai ikhwatiddin. Ya, ketika dia didekati anak-anak, gimana sikap dia, akan terlihat dia ini penyayang enggak dengan anak-anak. Demikian ikhwatiddin, ada yang memang cuek-cuek aja dekati anak-anak. Ada seorang anak berdiri di sampingnya, cuek, tidak ada respon kepada anak-anak. Itu tanda-tanda tuh. Tapi kalau dia ada respon, misalnya adik, misalnya begitu, ya, itu tanda-tanda ada. Jadi bagi antum yang merasa tidak ada respon terhadap anak-anak, perbaiki sikap antum itu. Perbaiki. Kenapa? Itu tidak sikap seorang yang salafi. Tidak sikap seorang yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Perbaiki. Ya. Hendaklah berempati dan sayang terhadap anak-anak yang lebih, anak-anak ataupun yang lebih muda dari kita. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin sayang dia terhadap anak-anak, terhadap orang yang lebih muda daripada dia. Beda halnya sayang terhadap lain jenis ikhwatiddin. Sayang terhadap lain jenis itu sayang yang memang tercampur dengan syahwat. Ya, tercampur dengan syahwat. Sehingga sulit dibedakan, ini sebenarnya dominan syahwat ataukah dominannya sayang. Ya, itu dia. Itulah dia sebenarnya. Jadi orang-orang yang seperti ini bisa muncul sayangnya dikarenakan fisik. Orangnya cantik. Tapi sayang yang seperti ini, jika dilandaskan fisik, ketika fisik sudah mulai memudar, maka sayangnya juga akan semakin memudar. Ya, itu ikhwatiddin. Yang namanya fisik, sifat dunia, itu bagaimanapun akan memudar. Kulluman alaiha fan, yang di dunia ini akan hancur. Fisik kita enggak akan begitu saja, akan semakin lama semakin tidak seperti yang semula. Jadi bagaimanapun perawatannya, tetap yang namanya 2009 tidak sama dengan 2019. Ya kan? Tidak sama. Walaupun dia katakan yang dulu wajahnya kusam, sekarang sudah lebih glowing gitu kira-kira kan. Ya. Itu fisik ikhwatiddin. Apapun ceritanya, suatu hari yang glowing-glowing itu nanti akan lecet juga nanti itu. Ya, akan rusak. Itulah ikhwatiddin. Makanya sayang yang muncul dari hati nurani yang luhur itu sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah katakan dalam menyayangi lawan jenis, mencari lawan jenis juga farfaz bidatitin taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Itu ikhwatiddin, pilih yang agamanya bagus. Demikian. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, saya cukup sore hari ini cukuplah satu hadis saja. Ya. Yang kita bahas, karena sepertinya suara saya sudah mulai sakit. Sudah mulai serak karena ngelawan suara hujan. Demikianlah ikhwatiddin, lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan bagi yang bertanya boleh melalui hotline kita 0895-6113-27778. 0895-6113-27778. Tapi ingat, ini hanya WA untuk tanya jawab di majelis taklim. tidak untuk yang lain. Iya, udah langsung banyak, insya Allah. Aduh, hang ini, hang. Taib, assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, panjang kali ha. Satu double plio. Jangan panjang-panjang lah akhwat. Habis waktu kita. Saya baca yang lain ya. Ustadz, apa hukumnya sedekah di masjid yang jamaahnya masih melakukan bid'ah? Ikhwafiddin, antum bersedekah untuk masjid. Mengenai jamaahnya itu urusan mereka. Ya. Mengenai jamaahnya itu urusan mereka. Bukan berarti antum ketika memberi sumbangan kepada masjid, berarti antum ikut ta'awun, membantu kebid'ahan. Tidak. Ya. Tidak. Ustaz, bagaimana tata cara buang hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adab buang hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama mulai dari masuk ke dalam WC dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Sebelumnya ucapkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi sebelumnya ucapkan bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Minal khubuthi wal khaba'is. Karena bismillah itu untuk menutupi aurat kita ketika kita membuka aurat dalam WC. Karena enggak mungkin kita ke dalam WC itu enggak buka aurat. Gimana caranya? Apa ada resleting khusus? Resleting khusus begitu. Tetap terbuka juga. Demikian ikhwatiddin. Jadi dengan membuka aurat, dengan membaca bismillah, maka aurat kita akan tertutup dari pandangan jin. Itu dia. Kata bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika min khusyul khaba'is. Kemudian ya jongkok. Jongkok. Kalau dia WC duduk, jangan jongkok. Ya. Kalau WC duduk, antum jangan jongkok di situ. Marah yang punya WC. Udah. Jongkok. Kemudian tepatkan di lubang. Jangan di luar lubang. Demikian ikhwatiddin. Jadi hanya itu saja. Kemudian jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Walaupun di tempat yang tertutup, karena itu hukumnya lebih ahwat, lebih aman. Memang para ulama ada yang membolehkan apabila tempat tertutup menghadap kiblat. Ya, ada yang membolehkan, tapi Khofiddin untuk lepas dari anak siapa ini? Anak siapa itu, Mas? Enggak ada. Kalau enggak ada bisa bawa pulang kan. Memang para ulama ada yang mengatakan boleh, tapi ikhwatiddin, agar kita terlepas dari khilafiyah para ulama, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Itu saja. Udah? Antum banyak-banyaklah keluarkan. Udah. Kemudian keluar, sudah. Langkahkan kaki kanan keluar, kemudian ucapkan ghufronaka. Itu dia. Jangan lupa istinja ya. Antum kalau keluar aja. Istinja dulu, jangan istinja. Istinja sampai bersih, baru kemudian itu dia, keluar. Jangan dulu. Pakai lagi kain sarungnya, kain celananya baru keluar. Itu ikhwatiddin. Adapun yang pakai itu. Pakai mendem-dem itu enggak ada dasarnya ikhwatiddin. Ya, enggak ada dasarnya. Kemudian ada lagi yang cara jongkoknya dia duduk di atas kaki kirinya. Ya. Allahu a'lam itu dari mana dasarnya. Jadi itu singkatnya. Assalamualaikum Ustaz, di saat sholat berjamaah saf pertama kurang satu untuk penuh namun saf kedua cuma dua orang. Pas satu orang mau dipenuhi saf pertama tapi dilarang sama imam karena orang yang di saf kedua sendirian. Bagaimana Ustaz? Enggak usah mau. Disuruh imam, enggak Pak, saya di sini aja saf pertama. Ikhwatiddin, Rasulullah katakan khairus sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk yang paling belakang. Jadi saf yang paling bagus pertama, nomor 2, 3 dan keempat. Dan ingat, di saf pertama itu ada yang lebih bagus, yaitu yang sebelah kanan. Makanya para sahabat itu berlomba dengan yang sebelah kanan, tapi bukan berarti menyusun saf itu kanan dulu. Enggak, tetap dari tengah. Ya. Kalau antum ada peluang kanan, ambil kanan. Itu dia. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan innallahi salluna ala ala mayamini saf. Sesungguhnya Allah itu bersalawat kepada saf-saf yang sebelah kanan, tapi ada ulama yang mendhaifkan ini. Itu khabirin. Para sahabat suka di sebelah kanan karena kalau Rasulullah setelah sholat menghadap ke sebelah kanan dia. Itu khabirin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika suami istri yang tidak pernah sekamar lagi tapi masih satu atap rumah? Ikhwatiddin, berarti kalau sudah tak suami istri lagi, ya, itu tandanya bukan mahram. Kalau dia bukan mahram, berarti pertama, tidak boleh suami tersebut menampakkan auratnya kepada si perempuan, si mantan istrinya. Si istri juga tak boleh menampakkan auratnya di hadapan mantan suaminya. Jadi gak boleh dia lagi keluar dari kamar hanya pakai anduk doang masuk ke dalam WC. Sementara itu ada laki-laki yang mantan suaminya yang bukan suaminya lagi. Ya, gak boleh pakai anduk saja. Si suami juga tak boleh dia keluar kamar hanya pakai sempak aja masuk ke dalam WC. Gak boleh. Ya, karena itu aurat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh khalwat. Misalnya adalah di ruangan tamu yang satu main HP, yang satu main HP. Berduaan. Gak boleh lagi. Tapi Ustaz kan gak ada yang namanya rasa-rasa. Walaupun sudah mati rasa, tetap tidak boleh berduaan. Ya. Karena Rasulullah katakan, la yakhluwanna al-mar'atu, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang wanita, seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya setan. Jadi enggak dibolehkan. Ya. Dalam kondisi seperti itu bisa saja waktu jadi suami istri enggak ada rasa, tapi ketika sudah enggak ada mulai rasa-rasa. Maka ikhwatiddin, itulah dia. Tapi kalau sekedar atap-atap aja enggak ada masalah. Tapi ingat, bisakah dia menjaga auratnya? Di antara aurat yang paling sulit dijaga oleh perempuan adalah telapak kaki. Banyak kita lihat pakai jilbab gede, tapi telapak kakinya masih kelihatan. Padahal kaki itu sepakat para ulama adalah aurat. Jadi khabidin, kalau dia satu atap dengan rumah dengan suaminya, berarti keluar kamarnya sudah harus pakai kaos kaki. Siap apa enggak? Jadi khabidin. Ya, siapa apa enggak dia, enggak usah nengok-nengok suami lagi. Ini suaminya lewat ditengokin, ya tetap dosa jadinya. Kenapa? Karena bukan suaminya lagi. Siap apa enggak? Kalau enggak siap, pindah ke tempat yang lain. Apakah ada yang seperti ini Ustaz? Ada, saya aja tahu ada. Ya, karena demi anak-anak satu. Yang kedua, apalagi Khofiddin, supaya apa namanya? Untuk menghindari komentar negatif dari masyarakat. Jadi masyarakat gak tahu. Bahkan keluarga juga gak tahu. Bahwasanya sebenarnya mereka sudah pisah. Ada yang cerita ke saya, bahkan sudah 15 tahun. Sebenarnya sudah pisah. Itu ikhwatiddin. Asalkan memenuhi syarat, ya silahkan. Ya. Asalkan memenuhi syarat, silahkan. Ustaz, mau tanya, bagaimana hukum bergadang, berdagang PO? Apa itu PO? Kerupuk apa itu PO? Hah? Apa PO? Hah? Beli order? Free order. Free. Udahlah, akhi, enggak tahu saya apa pun artinya. Bagaimana hukumnya kita tak sengaja menabrak kucing atau hewan yang lain ketika itu kucing mati? Pemahaman bagi orang ada yang membilang kita menguburnya. Enggak ada, ikhwah, itu khurafat. Ya. Kalau antum nabrak kucing mati, kalau kira-kira matinya itu di pinggir-pinggir, nur antum mengganggu orang pengguna jalan, antum ambillah, dikuburkan. Bukan dikarenakan takut kualat, tapi mengganggu pengguna jalan yang lain. Itu dia. Karena kan Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'u wa syab'una syu'bah, syu'bah. Iman itu 73 cabang. Fa'ala qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari pengguna jalan. Itu dia. Jadi kalau kita nabrak kucing, mati tuh kucing, kemudian apa namanya? Ya antum ambil, kemudian disingkirkan di tempat-tempat. Ya, kalau dipinggirkan aja udah, yang penting tidak sampai mengganggu pengguna jalan. Tapi harus antum harus buka kaosnya, harus dibuka, kemudian dikafankan dengan bajunya. Nanti kalau enggak begitu dia bisa kualat. Ini khurafat. Berapa banyak nabrak kucing turun dari mobil, tapi nabrak orang lari enggak turun. Saya pun heran. Padahal lebih kualat orang. Orang itu ditabrak ada masalahnya nanti. Dia punya keluarga, punya segala macam. Kucing tak punya keluarga. Jangan-jangan jandanya dia enggak punya anak. Itu kucing. Atau jangan-jangan masih jomblo. Kalaupun mati dia enggak ada yang nangisin. Iya kan? Demikian ikhwatiddin. Jadi itu khurafat semuanya. Tidak ada dalam hadisnya. Ustaz, bolehkah kita dalam mencium tangan seorang dengan syarat menyayangi dan menghormati bukan karena dunia? Lalu bagaimana mencium tangan yang benar? Meletakkan tangan di kening? Pokoknya cium saja. Kita ikhwatiddin, di Indonesia itu memang macam-macam mencium itu. Seperti cipika-cipiki, gitu kan? Itu kan cipika-cipiki itu apa artinya? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Enggak ada situ ciumnya. Hanya nempel ini aja. Nempel apa namanya? Nempel pipi aja. Kalau di Arab juga enggak ada ciumnya, tapi bunyi ada. Gitu. Gitu. Ada gitunya. Tapi enggak kena ke pipi. Sekedar nempel di pipi, tapi bunyinya ada. Nah, gitu. Jadi ikhwatiddin, ya. Jadi kalau mencium, ya dicium tangannya, udah. Kalau seandainya salah satu penghormatan cara taruhkan tangan di pipi, ya silakan, enggak ada masalah. Yang terpenting di situ adalah orang itu merasa dia dihormati oleh kita, enggak masalah ikhwatiddin. Ya. Ya tentunya orang-orang yang apa namanya? Yang memang layak kita lakukan seperti itu kan dibolehkan. Adapun guru yang enggak mahram, guru misalnya guru SMA dengan murid-muridnya yang sudah gadis-gadis, taruh apa namanya dipegang, salamannya sudah enggak dibolehkan. Karena Rasulullah katakan li ayyata'ana ra'su rajulin bi mikhyatin min al-hadid khairun lahu min khairun min ayyamussa imra'atan ajnabiyah. Sungguh kepalanya itu ditusuk dengan besi lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Itu dia. Ya, jadi menghormati guru dengan cara bersalaman itu enggak dibolehkan kalau gurunya bukan mahram. Kalau gurunya bukan mahram dan sementara ini sudah pada baligh semua, maka enggak dibolehkan. Walaupun niatan kita adalah penghormatan. Tapi Ustaz, guru saya itu sudah 70 tahun. Jangankan 70 tahun, 80 tahun pun enggak boleh. Tapi Ustaz, itu guru enggak ada rasa apa-apa lagi. Ya, belum tahu dia. Ya. Belum tahu. Jadi tetap enggak dibolehkan. Ustaz, mau bertanya mengenai masalah kalau kita pergi berumroh. Di raudhahnya apa harus kita lakukan? Bolehkah di situ kita sholat, baca Al-Quran? Karena di situ katanya tempat makbul doa. Khafiddin di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan baina baiti wal mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku itu adalah salah satu taman-taman surga. Jadi orang yang ada di situ, yang beribadah di situ, dia seperti beribadah dalam surga. Jadi keutamaannya di situ. Hanya saja di saat sholat berjamaah, tetap yang lebih utama di saf yang pertama. Itu dia. Seorang yang berdoa di situ, maka dia seperti berdoa dalam surga. Dan diharapkan dia juga ikut nanti masuk ke dalam surga. Itu ikhwatiddin. Jadi kalau di situ mau baca Quran ya silahkan, doa silahkan. Tapi memang sekarang gak dibolehkan lagi lama-lama. Gak seperti dulu. Yang sudah cup, udah seharian dia di situ enggak. Sekarang sistemnya masuk raudhah itu sistem buka tutup. 10 menit yang sudah masuk diusir. Sudah kosong dibuka. Masuklah yang kloter keduanya. Tutup lagi. Udah. Sudah selesai usir lagi begitu. Jadi manfaatkanlah sholat 2 rakaat. Kalau bersisa silakan berdoa di situ, enggak ada masalah. Ustaz, bolehkah saya memaksa paman saya untuk cepat menyelesaikan amanah dia? Ustaz, bolehkah saya memaksa paman saya untuk cepat menyelesaikan memberi hak waris saya karena saya ingin melaksanakan umroh? Boleh, enggak ada masalah. Itu hak antum. Kan sering saya bilang, kalau kita punya harta dan saat itu nyawa kita sudah ditenggorokan atau sudah lepas, ketika lepas nyawa kita dari tenggorokan kita, maka otomatis yang kita miliki itu sudah berpindah haknya kepada ahli waris. Makanya Allah yang tentukan bahagian-bahagiannya. Tidak boleh tunda-tunda sebenarnya. Nantilah untuk masalah ini segala. Enggak ada ikhwatiddin kalau sudah diminta ahli waris-warisnya. Berikan. Tidak ada yang boleh menahan-nahan. Itu hak dia. Sama seperti misalnya, antum pinjam duit saya 100 juta. Kemudian saya bilang, mana duit saya? Pulangkan. Ya harus dikembalikan. Karena itu punya saya. Demikian juga ahli waris. Demikian juga warisan. Kalau dia, kita sudah lepas nyawa kita dari tenggorokan, otomatis yang kita miliki itu sudah menjadi hak ahli waris. Makanya Allah sebutkan, oh, bagi kalian para kaum istri, kalau yang meninggal itu punya anak, kalian hanya dapat 1/8. Kalau anak laki-laki, dia dapat asobah. Kalau ada pamannya yang kandung, paman. Maka kalau ada anak laki-laki, paman gak dapat. Kok paman pula yang nahan-nahan? Gak dapat si paman kalau ada anak laki-laki. Begitu ikhwatiddin. Lain halnya kalau anak laki-lakinya ini masih anak-anak, kan gak mungkin dikasih duit 100 juta. Nanti dibelikan kerupuk semua. Itu ikhwatiddin. Jadi tetap maslahatnya maslahat kepada si anak. Itu dia. Kecuali kalau di sana ada hutang. Maka hutang si mayit diselesaikan dulu. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada, misalnya biasanya kan ada dari STM memberikan uang untuk penyelenggaraan. Gak ada. Udah, diambil dari uang si mayit. Kemudian apa lagi? Hutangnya dibayarkan. Kemudian wasiatnya telah selesaikan. Sisanya dibagi-bagikan pada ahli waris. Itu ikhwatiddin. Jadi kalau antum bilang, tolonglah paman cepat dibagi. Boleh, silahkan. Itu hak antum, bukan hak si paman. Ustadz, bolehkah bekerja di tempat perawatan hewan peliharaan? Pekerjaan ini mandikan anjing peliharaan, titipkan. Ikhwatiddin, kok salah antum? Mandi-mandikan anjing, ya Allah. Ya. Anjing itu najis, ya. Jadi tidak usahlah bekerja seperti itu. Kalau kucing masih mendingan, ya. Kalau kucing masih mendingan. Anjing yang dimandi-mandikan itu umumnya anjing rumahan, anjing yang di salon, dikeritingkan, dipakai baju. Khofiddin, itu anjing yang kalau kita pelihara di rumah kita manik tanah kalban. Barang siapa melihara anjing maka setiap hari berkurang pahala kita 1 kirot. 1 kirot itu sama dengan sebesar gunung Uhud. tes. Satu kilo itu sama dengan sebesar gunung Uhud. Jadi tidak usahlah kerja di situ. Apa haram Ustaz? Saya tidak berani katakan haram. Ya, tidak berani katakan haram. Kalau dikatakan haram juga, dilarang juga bisa, karena itu anjing yang tidak boleh dipelihara. Anjing yang boleh dipelihara itu anjing yang berburu. Tapi kan biasanya anjing-anjing rumahan. Atau antum gini aja, antum spesialis mandikan kucing, gitu aja udah. Ya, kalau antum sebagai pegawai, bilang ke atasan, Pak, saya bagian khusus kucingnya, Pak, ya. Gak apa-apalah gaji saya sebulan rendah-rendah, gak apa-apa. 3 juta gak apa-apa sebulan, tapi khusus kucing aja. Udah gitu. Ustadz, saya ingin menikah, tapi orang tuanya masih belum menyetujuinya. Tapi terlalu banyak hal yang harus ditahan karena banyak maksiat berkeliaran di sana sini. Bagaimana tanggapan Ustaz? Saya ingin menikah tapi orang tuanya masih belum menyetujuinya. Berarti orang tuanya di sini maksudnya orang tua si akhwat ya. Antum mau menikah tapi orang tua si akhwat belum setuju dengan lamaran antum, begitu maksudnya? Mana yang bertanya ini? Kalau memang itu yang dimaksud, sementara antum sudah kepingin menikah, antum melamar seorang akhwat belum disetujui oleh ayahnya, kalau antum lagi mana? Antum mau menikah, melamar seorang akhwat, gak setuju ayahnya, apa antum buat? Cari yang lain kok, gimana? Memang cuma satu perempuan di dunia ini, Masya Allah. Ikhwatiddin, bisa pilih antum. Tinggal pilih, mana yang mau dia? Syukur-syukur dia mau, kalau gak mau cari yang lain. Kenapa sih susahnya? Yang susah itu kan kalau sudah jatuh cinta, itu repotnya. Enggak Ustaz, saya enggak bisa hidup tanpa dirinya Ustaz. Mendingan saya jatuh dari pohon ketimbang saya tanpa dirinya. Ini kan filosofi orang-orang yang apa? Enggak punya semangat hidup. Kenapa kok harus dia? Emang enggak ada akhwat yang lain? Ustaz, dia tuh manis sekali. Manis sekali itu kan sudah cinta itu. Memang terbuat dari gula apa dia rupanya? Sampai manis sekali. Jadi Khofidin sudahlah. Kalau dia enggak setuju sementara antum kepingin cepat nikah, cari yang lain. Gak satu kembang di taman. Kalau gak ada yang merah, cari yang kuning. Kalaupun gak ada yang kuning sedang mekar, cari yang sedang pentil. Kan ada. Demikian. Sudah antum sunting yang masih kuncup, siram. Suatu hari dia akan mekar. Dipupuk dia, disirami. Begitu, Khofidin. Ngapain kalau gak setuju? Ditunggu. Nah, kalau kamu mau juga anak saya, tunggulah 5 tahunnya. Ah, tidaklah, Yao bilang. Saya cari yang lain. Gitu Ikhwatiddin. Ya. Itu. Jadi jangan tahan-tahan. Cari yang lain. Tapi Ustaz, yang lain belum dapat. Cari. Usaha dan doa. Dan hubungi dealer-dealer tertegat di kota Anda. Jangan galau Ikhwatiddin ya. Jangan galau. Kemarin lihat di channel Rosyad TV, minggu lalu ada kajian Sirah baru pertemuan pertama. Apa ini? Oh, gak tahu saya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon kepada Ustaz untuk menjelaskan hukum dari musik. Antum lihat saja di YouTube, ada 3 udah kajian saya di situ. Karena musik itu jelasnya satu hadis. Saya kuna min ummati yastahillunal hir wal harir. Wal khamar wal ma'azib. Nanti akan muncul kaumku yang menganggap halal, yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan musik. Berarti Khofidin, kalau dikatakan yang menghalalkan musik, berarti hukum asalnya haram. Yang menghalalkan khamar, berarti hukum asalnya haram. Adapun Ibnu Hazm rahimahullah yang mendhaifkan hadis ini karena dikatakannya Ammar bin Hisham tidak bertemu, Imam Bukhari tidak bertemu dengan Ammar bin Hisham. Ini pernyataan yang keliru dari Ibnu Hazm rahimahullah. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan semua para ulama sepakat bahwasanya benarnya Imam Bukhari bukan Ibnu Hazm. Dan mengenai musik haram itu Ikhwatiddin sudah sepakat para ulama 4. Tapi itulah kita kalau udah susah untuk mencabut musik, cari-cari yang mana ulama Imam Syafi'i mengatakan sudah haram. Carilah yang bermadzhab Syafi'i. Oh, dapat. Berkata Al-Banjari. Al-Banjari mengatakan halal. Cari-cari. Masya Allah. Mana yang mengatakan halal? Kalau antum mencari-cari yang halal, ikhwatiddin, mut'ah itu juga ada yang menghalalkan. Dari kalangan Ahlus Sunnah ada. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, kan bapak saya masih merokok Ustaz. Kok merokok Ustaz? Mau tanya Ustaz, kan bapak saya masih merokok Ustaz. Oh, masih merokok Ustaz. Dan kadang bapak ana menyuruh ana membelikan rokoknya, apakah ana harus mentaati perintah? Tidak. Enggak, jangan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong, saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Enggak dibolehkan. Kalau antum diminta untuk beli rokok, katakan, "Ya, kalau rokok saya enggak mau." Tetapi ikhwatiddin, yang lain antum harus rajin. Jangan, "Ya, kalau rokok saya enggak mau. Oke lah beli gula." Ah, itu mawak, malas ya. Sama aja. Bilang aja malas, bukan gara-gara rokok. Jadi untuk apa namanya? Untuk menghilangkan persangkaan buruk, antum harus rajin di rumah. Jadi ketika ayah antum menyuruh beli rokok enggak mau, jadi dia bisa memahami bahwasanya memang antum enggak mau bukan dikarenakan malas, tapi dikarenakan memang karena rokoknya. Itu yang lain-lain silakan ya, mau suruh apa saja, penting jangan rokok lah begitu. Ya sudah jangan rokok, tapi yang kompil aja misalnya. Adakah batasan usia anak-anak sampai kapan masih dicium? Anak-anak yang sampai mumayyiz ikhwatiddin. Anak-anak mumayyiz ini dia belum balig, tapi dia sudah bisa membeda-bedakan. Sudah tahu dia, suka dia. Dengan yang laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, sudah suka, maka itu enggak dibolehkan. Kalau dia itu bukan mahram. Tapi kalau mahram kita, sampai gadis boleh dicium. Sampai gadis boleh dicium. Sampai dia sudah menikah pun boleh dicium. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan Fatimah radhiyallahu anha, lantas beliau menyambutnya, beliau pegang tangannya, beliau cium dia, lantas beliau mempersilakan duduk di tempat duduk beliau. Ya, jadi mencium itu ikhwatiddin sampai sudah menikah pun. Tapi biasanya ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki memang geli dicium bapaknya, sudah berjenggot dicium bapaknya. Udah. Jadi bagaimana? Antum yang cium bapak, bukan bapak antum yang cium antum. Itu ikhwatiddin. Ya kalau sudah antum berjenggot berarti bapak antum sudah lebih tua. Mana ada kan? Kan enggak mungkin bapak antum lebih muda. Udah. Antum yang cium kening bapak antum. Begitu ikhwatiddin. Ya, ini salah satu tanda kita menunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua. Nanti di rumah pulang semua kan? Ah, tunggu, Pak, bentar Pak. Oh, mau cium kening bapak lu. Kena apalah anak ini? Bagaimana hukumnya jual botot? Apakah uang hasilnya termasuk halal? Ya, kalau bototnya botot yang memang halal silakan, tapi kalau bototnya botot hasil curian pagar orang dijual. Iya, saya pernah kehilangan pintu pagar. Pintu pagar sekolah. Pagi-pagi loh, mana pintu pagarnya hilang? Ya, itu. Jadi ya enggak dibolehkan, itu sudah penadah namanya. Tapi kalau yang halal enggak masalah. Assalamualaikum Ustaz. Ana Rudi dari Pekanbaru mau tanya apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik orang tua agar dia selalu memperoleh kesabaran, tidak mudah marah dan mendidik anaknya. Jazakallahu khairan. Aduh, antum bertanya susah-susah ini. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Agar mendidik anak tidak emosi. Itu bagaimana? Pertama, antum doa kepada Allah. Agar Allah memberikan solusi kepada kita agar tidak cepat emosi. Yang kedua, ketahuilah orang tua itu juga hanya tugasnya mendidik. Adapun hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik anak itu berharap apa? Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatiddin. Makanya kalau kita marah sampai melewati batas, tidak pahala yang kita dapat, tapi malah dosa yang kita dapat. Makanya Rasulullah katakan, suruh anakmu sholat usia 7 tahun, pukul dia kalau sudah berusia 10 tahun. Itulah dia caranya. Ya, itulah dia caranya. Jadi, ikhwati fiddin, rahimanallahu wa iyyakum, ketika mendidik anak, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah marah kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya bisa saja tidak sesuai, mungkin dikarenakan dia malas, ya. Dia malas, coba introspeksi diri kita. Mungkin kita dulu atau mungkin kita kurang dalam memberikan spirit, kurang memberikan hadiah kepada anak-anak. Karena anak-anak itu tidak bisa hanya kita disuruh, tapi beri dia hadiah. Mungkin cara kita belum mengena di hatinya. Namanya juga anak-anak, kasih dia hadiah. Itu dia antaranya. Allahu a'lam bishawab. Ikhwatiddin, karena sudah ada yang nangis, maka iya kasihan itu yang orang tuanya kan, nanti enggak bisa mendekapnya gitu kan, udah. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, afwan belum bisa banyak terjawab, ini banyak sekali yang masuk. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada kajian yang akan datang, masih dalam masalah satu hadis lagi terkait dengan masalah bab mencium anak-anak. Demikian aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.